Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan siang hari ini pada kesempatan yang telah lalu. Kita mengetahui bahwasannya ideologi yang ditebarkan oleh orang-orang yang berpemahaman khawarij memberikan dampak yang sangat buruk bagi Islam dan kaum muslimin. Terlebih dari itu, memberikan satu bentuk pemahaman yang menyesatkan, yang tentu saja akan merugikan bagi orang yang terkena pemahaman ini kelak di hari kiamat nanti. Oleh karenanya, diri-diri kita, orang-orang terdekat kita, atau siapapun dari segenap hamba Allah untuk diselamatkan dari pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan ini. Karena sesungguhnya apa yang diajarkan di dalam agama ini tidaklah sebagaimana yang disebarkan oleh mereka yang memiliki pemahaman khawarij, di mana mereka menghalalkan darah dan harta kaum muslimin, di mana mereka melakukan tindakan memberontak, mencela terhadap penguasa muslim, melecehkan alim ulama sebagai pewaris para nabi. Walaupun pada hakikatnya banyak orang yang tertipu oleh penampilan mereka, mereka orang-orang khawarij nampak sebagai orang-orang yang rajin di dalam beribadah. Hal ini bisa kita ketahui ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengutus Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ke perkampungan mereka yaitu kampung yang dikenal dengan nama Harura, sehingga orang-orang Khawarij ini pun dikenal dengan sebutan Al-Haruriyun, orang-orang yang menetap atau tinggal di Harura. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengungkapkan tentang keadaan mereka. Digambarkan bahwasannya kening mereka menghitam, telapak tangan mereka mengeras, dan nampak muka-muka mereka pucat. Semua ini lantaran begitu semangatnya mereka menunaikan ibadah. Kening mereka menghitam karena mereka sering bersujud. Demikian juga telapak tangan mereka mengeras karena senantiasa digunakan untuk beribadah. Muka mereka pucat pun karena sering berjaga, malam hari terjaga untuk menunaikan sholat. Demikianlah gambaran-gambaran yang ada pada diri mereka, sehingga tidak mengherankan apabila pada masa sekarang pun banyak dari orang-orang yang tidak mengenal betul siapa mereka tentu akan terkecoh, karena dikiranya mereka adalah orang yang ahli di dalam beribadah, orang yang rajin di dalam beribadah, aktif di dalam masjid, aktif melakukan kegiatan-kegiatan keislaman. Namun tiba-tiba kemudian diciduk oleh aparat keamanan, masyarakat kemudian terkejut dan merasa heran, ternyata yang selama ini dinilai sebagai orang-orang yang alim, orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang rajin ke masjid, ternyata memiliki pemahaman yang menyimpang, ternyata menjadi buronan aparat keamanan. Itulah keadaan mereka dulu dan sekarang. Prototipenya hampir sama, dan itu tentu saja mengelabui sebahagian masyarakat, terutama masyarakat yang belum mengenal siapa sejatinya mereka itu. Maka keadaan yang demikian ini perlu untuk terus diteliti secara seksama, karena sesungguhnya mereka itu di satu kesempatan tentu akan menampakkan ideologi aslinya, ideologi asli yang akan membedakan mereka dengan kaum muslimin yang lainnya. Maka inilah yang menjadi perhatian kita semua. Dan fitnah yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, menimbulkan dampak yang sangat buruk kepada kaum muslimin. Di antara dampak tersebut, sebahagian dari kalangan kaum muslimin merasa takut untuk belajar, mempelajari agamanya sendiri. Sebahagian kaum muslimin merasa khawatir ketika melihat anak-anak mereka yang tumbuh remaja, kemudian tumbuh kesadaran beragamanya, mulai mencintai sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian tiba-tiba sebahagian dari kalangan kaum muslimin yang mereka itu adalah orang tua dari anak-anak remaja ini merasa khawatir dengan perubahan-perubahan yang secara lahiriah bisa dilihat, yaitu dengan tampilan anak remajanya yang mulai berpakaian di atas mata kaki, yang mulai memelihara jenggot, yang mulai rajin beribadah, sholat lima waktu ke masjid, yang mulai dia menghidupkan malam-malam untuk sholat, dan seterusnya. Perubahan-perubahan ini mencemaskan sebahagian orang tua. Jangan-jangan anak saya ikut ngaji gerombolan teroris. Ini salah satu bentuk fitnah yang ditimbulkan dari adanya pemahaman khawarij ini, sehingga menyebabkan orang untuk belajar agamanya saja merasa takut. Untuk mempelajari Islam sebagai agamanya, dia sudah merasa takut. Ini sebuah dampak yang sangat dahsyat, dampak buruk yang sangat dahsyat yang dirasakan oleh kaum muslimin. Yang semestinya seseorang ketika mendapati anaknya hidup dalam keadaan mencintai sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam keadaan anaknya tersebut senang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, senang mengamalkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan sehari-harinya, semestinya orang tua merasa bangga, semestinya orang tua merasa telah mendapatkan sebuah keutamaan ketika anaknya terdidik di dalam agama yang baik. Tetapi karena fitnah khawarij, fitnah pemahaman yang sesat menyesatkan ini, orang tua bukannya bertambah gembira, tetapi justru mengkhawatirkan dan merasa khawatir, merasa takut. Jangan-jangan anaknya masuk dalam target operasi Densus 88. Ini bentuk dampak yang sangat dirasakan oleh kaum muslimin di dalam mereka mengamalkan dan bahkan mempelajari agamanya. Kalau ada orang yang berjumpa berjenggot kemudian dicurigai teroris, ya itu sudah biasa. Tetapi ada dampak yang lainnya, yaitu kekhawatiran mempelajari agama, yang dia mempelajari itu dengan guru, pengajar, ustad yang thiqah, yang bisa dipercaya, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tetapi karena fitnah khawarij ini, kemudian ada di antara orang tua yang mengkhawatirkan keadaan anaknya. Ikhwafiddin a'azakumullah, inilah yang sangat perlu mendapat perhatian bagi kita. Dan sungguh amat jauh sekali apa yang diajarkan oleh mereka dengan apa yang diajarkan di dalam agama kita yang mulia, Islam. Agama kita mengajarkan satu contoh yang ringan saja, bahwasannya iman itu bercabang. Cabangnya 70-an atau 60-an. Salah satu cabang yang tertinggi adalah qaulu la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan cabang yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu sesuatu yang ada di jalanan, mengganggu, menghambat perjalanan seseorang melewati sesuatu, menyingkirkan sesuatu yang bisa membahayakan, sesuatu yang bisa menghambat lajunya jalan, lajunya seseorang dalam berjalan. Itu adalah termasuk bahagian dari cabang keimanan. Itulah yang diajarkan di dalam agama kita. Sehingga manakala seseorang menemukan batu di tengah jalan yang sekiranya batu itu akan membahayakan orang lain, maka tugas kita untuk menyingkirkan batu tersebut. Dan amalan yang seperti ini adalah merupakan bentuk salah satu dari cabang keimanan. Ketika seseorang menemukan sesuatu yang membahayakan, entah itu paku atau yang lainnya, maka kemudian menyingkirkannya. Dan ini termasuk merupakan cabang keimanan. Intinya bahwasannya sesuatu yang kecil yang akan mendatangkan kemadaratan, yang akan mendatangkan sesuatu yang buruk bagi masyarakat oleh Islam, sesuatu yang menghalangi ini harus dipinggirkan. Itulah yang diajarkan di dalam agama kita. Jangankan menaruh bom, menaruh paku di pinggir jalan saja itu tidak diperkenankan. Jangankan menaruh atau membuat rintangan yang akan membahayakan orang lain, sedangkan kita menaruh material yang sekiranya material itu akan mempersempit lalu lalangnya manusia, itu saja sudah tidak diperkenankan. Maka sungguh berbeda dan sungguh sangat jauh apa yang diperbuat oleh orang-orang yang memiliki pemahaman khawarij dengan orang-orang yang memang benar-benar berada di atas manhaj yang benar, manhaj yang hak. Dan inilah sikap rahmah Islam, ramah terhadap lingkungan, ramah terhadap sesama manusia, ramah terhadap sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Islam mengedepankan sikap rahmah sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِّنْ حَوْلِكَ. Maka karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, dan seandainya engkau memiliki sikap yang kasar, hati yang keras, lanfaddu min hawlik, niscaya mereka akan menjauh, menyingkir dari dirimu. Lihatlah betapa sikap rahmah, sikap kasih sayang adalah merupakan bentuk yang akan menjadikan diri seseorang untuk kemudian bisa menetapi sesuatu yang mendapatkan keutamaan. Akibat hilangnya sikap rahmah, orang-orang di sekitar kita akan lari, menjauh. Dan ketika sikap kasar, keras yang dipertunjukkan, maka yang demikian ini akan menjadikan orang untuk kemudian tidak bisa mendekat kepada diri kita. Maka apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa shanah. Tidaklah sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali ia akan memberikan hiasan, kecuali ia akan menghiasinya. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali akan memberikan keburukan. Maka sikap lemah lembut, sikap rahmah adalah sesuatu yang diajarkan. Dan apa yang diajarkan ini akan memberikan faidah yang sedemikian besar kepada para pelakunya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menyampaikan sabdanya, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Allah tidak akan menyayangi terhadap hambanya yang tidak memberikan kasih sayangnya kepada sesamanya. Dan sekian banyak ayat hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengungkapkan bahwasannya Islam adalah agama yang mengajarkan tentang sikap rahmah, sikap santun, sikap yang penuh kelemah lembutan. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, Jika demikian memang yang diajarkan di dalam agama, maka di dalam kehidupan kita sehari-hari hendaknya pula nampak jelas apa yang diajarkan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita misalnya hadir di satu tempat, bermukim di satu tempat, dan tempat itu adalah tempat tinggal baru bagi kita, maka kita sebagai orang yang telah diajarkan di dalam agama ini untuk bisa menunjukkan sesuatu yang akan menjadikan masyarakat tidak mencurigai, yang tidak akan menimbulkan keresahan di masyarakat, maka ketika kita datang ke satu tempat yang tempat itu akan kita tinggali, tempat baru yang akan kita tinggali, maka hendaknya kita proaktif untuk misalnya melapor ke Pak RT, memberikan keterangan identitas siapa diri kita, berapa anggota keluarga kita. Ini dalam upaya untuk tidak terjadinya keresahan-keresahan di masyarakat atau timbulnya kecurigaan-kecurigaan di dalam masyarakat. Kenapa demikian? Karena kita harus menyadari sendiri, harus melihat keadaan diri kita. Keadaan diri kita dengan tampilan, misalnya berjubah, berjenggot, adalah sesuatu yang bagi masyarakat mungkin masih asing, masih terasa asing. Jangan sampai celah ini dimanfaatkan oleh syaitan untuk kemudian masyarakat terhasut, untuk kemudian masyarakat terfitnah, untuk kemudian masyarakat tumbuh di antara mereka kecurigaan-kecurigaan. Maka semua itu harus kita tutup dengan sikap proaktif kita, memberi keterangan identitas diri kepada aparatur yang memang di situ bertugas. Sehingga dengan demikian, hal-hal yang menimbulkan kecurigaan-kecurigaan, hal-hal yang menimbulkan sesuatu yang akan bisa menjadi pemicu timbulnya mafsadat, itu bisa kemudian tercegah, tertutup. Inilah bentuk amalan ketika kita berupaya untuk menunjukkan eksistensi kita, keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat. Maka penting sekali yang demikian ini, karena tidak sedikit dari sebahagian salafiyin yang karena mereka belum memahami sehingga kemudian melakukan hal-hal yang bisa memicu timbulnya kecurigaan-kecurigaan di kalangan masyarakat tertentu. Hal-hal yang demikian harus kita antisipasi agar diri kita bisa berada di tengah-tengah masyarakat dan bisa memberikan sesuatu yang berfaedah bagi masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita melihat bahwasannya gerakan Khawarij di Indonesia, bila kita merunut sejarah, maka akan kita dapati beberapa fase. Fase yang pertama, gerakan Khawarij berada di Indonesia itu ketika Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo atau yang lebih dikenal dengan Kartosuwiryo memproklamirkan negara Islam Indonesia dan membentuk gerakan DITII, Darul Islam Strip Tentara Islam Indonesia. Ini fase pertama. Fase kedua, setelah Kartosuwiryo ditangkap, kemudian beberapa pengikutnya pun ditangkap, bahkan diadakan upacara untuk upacara menunjukkan sikap kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka fase kedua, setelah Kartosuwiryo dihukum mati, ditembak mati, kemudian beberapa pengikutnya ditangkap, dan beberapa pengikut yang ditangkap ini habis masa tahanannya, kemudian dibebaskan. Generasi kedua dari gerakan DITI ini berwujud kembali. Generasi kedua, yaitu yang dimotori oleh beberapa orang, di antaranya adalah Adah Jailani, Aceng Kurnia, Haji Ismail Pranoto, dan lain-lainnya. Ini adalah generasi berikutnya. Yang orang-orang ini setelah kematian Kartosuwiryo membentuk apa yang disebut dengan komando jihad. Ini fase kedua. Jadi kita melihat di situ ada perubahan nama yang secara ideologi mereka sama tetap, tetapi namanya saja yang berubah. Dari fase yang kedua inilah kemudian akan melahirkan generasi ketiga berikutnya. Karena dari orang-orang di dalam fase kedua ini, yang diantaranya ada yang disebut dengan Haji Ismail Pranoto, atau lebih dikenal dengan nama Hispran. Melalui Hispran inilah terjadi rekrutmen. Rekrutmen untuk melanjutkan perjuangan Kartosuwiryo ini. Hispran ini kemudian merekrut, karena dia beroperasi di Jawa Tengah, merekrut diantaranya adalah seorang tokoh, seorang yang dituakan di daerah Kudus yang bernama Haji Yusuf, Haji Faleh, maaf, Haji Faleh. Kemudian dia tadinya merupakan tokoh Partai Masumi di Kudus. Dan Haji Faleh ini pun dibaiat oleh Hispran. Kemudian Hispran ini pun membaiat pula, yaitu Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir. Nah, dari Abdullah Sungkar inilah tumbuh generasi berikutnya. Yang seiring dengan masa itu adanya konflik di wilayah Afghanistan, maka kemudian orang-orang yang berada di bawah Abdullah Sungkar ini dikirim ke Afghanistan. Maka fase kedua melahirkan fase ketiga. Siapa fase ketiga? Fase ketiga adalah orang-orang Abdullah Sungkar yang kembali dari Afghanistan. Siapa itu? Ya orang-orang semodel Mukhlas dan CS-nya. Ini adalah fase ketiga. Nah, setelah fase ketiga ini pun disikat habis oleh aparat keamanan, kemudian tumbuh lagi dalam bentuk yang baru, Jamaah Ansarut Tauhid, yang kemudian beberapa orang di antara mereka melakukan bentuk aktivitas di luar Indonesia, yaitu di dalam kelompok ISIS yang berkembang di Irak. Ini tahapan-tahapan yang kita akan melihat benang merah di sana, bahwasannya apa yang terjadi, cikal bakal ISIS, kenapa sedemikian cepat diterima di Indonesia, karena memang dari sejak Kartosuwiryo, sel itu terus berkembang. Perkembangan mereka bisa melalui pondok-pondok pesantren, bisa melalui halaqoh-halaqoh, dan yang lainnya. Ini bentuk-bentuk, bentuk-bentuk jaringan sel mereka. Dari mulai yang di Lampung, metro, dari mulai yang di Jawa Barat, misalnya di Jatibarang, dari mulai yang kemudian di Jawa Tengah, di Jepara, di Kudus, di Solo sebagai pusat, atau ke timur lagi, di Lamongan, sampai ke timur lagi, di Bima, sampai ke timur lagi, di Ambon, sampai di Sulawesi, dan seterusnya. Ini jaringan. Maka perkembangan ketika ISIS di sana mencuat, maka di Indonesia cepat sekali untuk kemudian diterima. Itulah karena di Indonesia memang sudah ada sel-sel yang siap untuk menerima pemahaman yang demikian ini. Bagi kita, apapun namanya, entah itu ISIS, entah itu yang lainnya, intinya casingnya sama. Casing boleh berubah, tetapi dalamnya, isinya tetap tidak berubah. Casingnya dulu namanya apa? DITII, casingnya. Setelah itu berubah casingnya dengan komando jihad, sama orangnya. Berubah lagi dengan Jamaatul Islamiyah casingnya, yaitu dengan apa masanya Abdullah Sungkar yang mengembangkan pemahamannya di Malaysia, di daerah Johor, dan terus demikian. Nama bisa berubah. Terus kemudian berubah lagi menjadi Ansarut, Jamaah Ansarut Tauhid JAT. Dan sekarang entah dengan nama apa, dengan nama ISIS kah atau yang lainnya. Yang jelas casing boleh berubah, tetapi inti pemikiran, inti pemahaman, inti ideologi yang ada pada diri mereka sama. Kita lihat bagaimana Kartosuwiryo melakukan pemberontakan. Kenapa? Karena tidak puas terhadap pemerintah pada masa itu. Kenapa Kartosuwiryo kemudian menyerang habis pondok pesantren milik Kiai Yusuf Tauziri yang ada di Garut? Kenapa Kartosuwiryo menyerang? Padahal Kiai Yusuf ini adalah termasuk diantaranya gurunya dalam tarekat Sufiyah, gurunya. Kenapa diserang? Karena Kiai Yusuf tidak sepemahaman dengan Kartosuwiryo, sehingga Kiai Yusuf kemudian dianggap kafir dan dianggap murtad oleh Kartosuwiryo, sehingga halal darahnya dan pondok pesantren yang berada di Cipari milik Kiai Yusuf itu diserang dengan kekuatan senjata. Ini kejadian-kejadian di dalam sejarah yang menunjukkan bagaimana sikap keyakinan ideologi takfiri yang ada pada Kartosuwiryo. Demikian juga generasi selanjutnya dengan istilah komando jihad. Terjadi berbagai aksi perampokan, pengeboman yang dilakukan oleh generasi kedua dari Kartosuwiryo ini. Sampai akhirnya mereka melakukan tindakan merampas harta kaum muslimin yang diistilahkan oleh mereka adalah fai. Kemudian terkenal dengan teror Warman. Istilah dengan teror Warman. Yang Warman ini adalah merupakan aktivis dari anggota DITII, anggota komando jihad. Sampai kemudian menghalalkan darah kaum muslimin yang lainnya. Rektor UNS tahun 79, Dr. Parmanto dibunuh oleh mereka. Ini tindakan-tindakan yang terus sampai akhirnya penembakan terhadap aparat keamanan Kosekta Cicendo, Bandung. Pembajakan pesawat Woyla. Dan lain-lainnya yang kemudian itu semua dilakukan oleh kelompok dengan pemahaman yang sama. Ini untuk menunjukkan bahwasannya walaupun nama mereka sudah berbeda, tetapi ideologi pemahamannya sama. Dan kemudian terus berlanjut pengeboman-pengeboman. Terjadi kemudian meledaknya bis Pemudi Ekspres jurusan Malang-Bali, yang tadinya mereka akan melakukan aksi di Pulau Bali melakukan pengeboman. sampai akhirnya generasi berikutnya, di mana generasi yang dikader oleh Abdullah Sungkar dan yang lainnya kemudian bisa datang ke Afghanistan dan belajar dengan kalangan Hizbiyun di sana, ya, tentunya yang segaris sepemahaman dengan mereka. Setelah mereka konflik di Afghanistan dianggap selesai, maka kemudian mereka kembali ke Indonesia melalui Malaysia, dan di Indonesia mereka melakukan aksi-aksi terorisme itu tadi. Ini benang merah yang kita runut dari perjalanan sejarah, sampai akhirnya generasi berikutnya mereka berangkat ke Irak, kemudian berbaiat dengan pimpinan ISIS, dan kemudian menyebarkan pemahamannya yang langsung diterima oleh teman-teman mereka di Indonesia. Ini adalah sekilas yang kalau kita melihat bagaimana hubungan antara mereka dari dulu hingga sekarang. Maka bagi kita yang telah memahami betul sejarah ini, tentu akan sangat memahami, tentu dengan akan sangat tahu betul bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang sejak dulu mereka terbiasa melaksanakannya. Maka kita tidak perlu kemudian merasa kaget apabila kemudian mereka melakukan aksi-aksi kekerasan yang intinya sama, ideologinya sama. Ini satu sisi dari gerakan mereka, kalau kita mau merunut sejarah. Dan inilah yang membedakan kita dengan mereka, selain kita dibekali dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, juga kita pun menentang terhadap sikap yang ditunjukkan oleh mereka. Dalam hal ini adalah sikap anti kepada pemerintah. Salah satu dari ideologi mereka adalah mengkafirkan pemerintahan kaum muslimin. Padahal generasi salaf terdahulu mengajarkan kepada kita untuk senantiasa taat dan patuh kepada wulatul umur. Kita melihat kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, saat fitnah disebarkannya ideologi Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah, Al-Quran adalah makhluk, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sedemikian sabar menghadapi ujian, cobaan yang menimpa beliau. Beliau disiksa, dizalimi, beliau dicambuk, hingga dalam keadaan beliau disakiti, dipenjara, melewati 3 kekuasaan. Namun beliau tetap bersabar, hingga kemudian para fuqaha Baghdad berkumpul menemui mereka, kemudian mengajukan saran, usulan kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah agar melakukan tindak melawan pemerintahan yang ada pada masa itu. Namun apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah kepada para fuqaha Baghdad ini yang mengajak untuk melakukan pemberontakan kepada penguasa yang ada, maka kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, alaikum bil inkari fi qulubikum wa la takhla'u yadan min ta'atin la tasukku asal muslimin wa la tasfiku dima'akum wa dima'al muslimin ma'akum wanzuru fi aqibati amrikum Wasbiru hatta yastariha barrun wa yustaraha min fajir. Itulah yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Hendaklah kalian mengingkari dengan hati-hati yang hati-hati kalian terhadap ideologi yang sesat yang disebarkan oleh penguasa. Hendaklah kalian mengingkari dengan hati-hati kalian. Jangan kalian lepaskan tangan dari ketaatan. Jangan sampai kemudian melakukan pemberontakan. Dan janganlah kalian patahkan tongkat kaum muslimin. Dan janganlah kalian tumpahkan darah-darah kalian dan darah-darah kaum muslimin yang bersama kalian. Perhatikanlah akibat dari perkara kalian. Perhatikanlah urusan kalian, akibat dari urusan kalian. Bersabarlah sampai ia mengistirahatkan orang yang berbuat kebaikan dan diistirahatkan dari orang yang berbuat kejelekan. Itulah wasiat Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau menghadapi berbagai bentuk rintangan, berbagai bentuk fitnah, berbagai bentuk kezaliman. Namun beliau tetap memberikan arahan, memberikan nasihat untuk tidak melakukan pemberontakan kepada penguasa yang ada pada waktu itu. Dan Islam pun mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mendoakan penguasa kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Ibn Ali Al-Barbarhari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa." Apabila engkau melihat seseorang yang mendoakan kejelekan kepada penguasa, maka ketahuilah sesungguhnya ia adalah pengusung hawa nafsu. "Wa idza sami'ta ar-rajula yad'u li sultani bis-shalah." Dan apabila engkau mendengar seseorang yang berdoa untuk penguasanya, berdoa kebaikan untuk penguasanya, fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah, ketahuilah bahwasannya orang tersebut adalah orang yang mengusung sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam insyaallah. Demikian juga disebutkan oleh Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, "Lau kana li da'watun ma ja'altuha illa fi sultan." Seandainya aku memiliki satu doa yang doa itu adalah tidaklah kemudian dengan doa itu menjadikan aku kecuali doa itu ditujukan kepada penguasa. Ini adalah tuntunan dari para a'immah salaf, para imam salaf yang terdahulu yang memberikan tuntunan bagaimana kita bersikap kepada orang-orang terdahulu. Juga kita akan lihat bagaimana orang-orang terdahulu dalam menyikapi penguasa mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, di dalam sunannya At-Tirmidzi menyebutkan, "Kuntu ma'a Abi Bakr tahta mimbari Ibn Amir wa huwa yakhthubu wa 'alayhi thiyabun riqaqu. Faqala Abu Bilal, unzuru ila amirina yalbasu thiyabal fussaq. Faqala Abu Bakr, uskut, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ahana sultanallah fil ard ahanahullah." Aku bersama Abu Bakr di bawah mimbar Ibnu Amir yang ketika itu sedang berkhutbah, dan ketika itu Ibnu Amir sebagai pemimpin mengenakan pakaian yang tipis. Maka kemudian Abu Bilal, yaitu Mirdas bin Udayyah, seorang Khawarij, mengatakan, "Unzuru ila amirina. Lihatlah kepada pemimpin kita itu. Yalbasu thiyabal fussaq. Dia mengenakan pakaian orang-orang fasik. Pakaian orang fasik. Karena apa? Karena pakaiannya tipis. Faqala Abu Bakrah, kemudian Abu Bakrah menyatakan, uskut, diam kau. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man ahana sultanallahi fil ard, barang siapa yang menghinakan, merendahkan penguasa Allah di muka bumi, ahanahullah, maka Allah akan menghinakan, akan merendahkan dirinya. Dan di dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, disebutkan, man akrama sultanallahi tabaraka wa ta'ala fid dunya akramahullahu yaumal qiyamah, wa man ahana sultanallahi tabaraka wa ta'ala fid dunya ahanahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan penguasa Allah tabaraka wa ta'ala di dunia, maka Allah akan memuliakan dia di hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang menghinakan penguasanya, penguasa Allah tabaraka wa ta'ala di dunia, maka Allah akan menghinakan ia di hari kiamat nanti. Ini adalah bentuk tuntunan yang diajarkan di dalam agama kita dalam menyikapi atau bermuamalah dengan para penguasa. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.